Pada waktu pagi, Engkau mendengarkan seruan kami, ya Tuhan. Pada saat kami mempersembahkan hati dan jiwa kami kepada-Mu, sungguh Engkau Allah yang menjadi penolong kami. Kau Tuhan yang senantiasa mengindahkan keluh kesah ini, dan kami percaya Engkau memperhatikan seruan kami. Haleluya. Pada waktu pagi, Kau mendengar seruanku. Pada saatku mempersembahkan hati dan jiwaku, pada waktu pagi Kau indahkan keluh kesahku, dan ku percaya seruanku, ya Tuhan. Puji pujian bagimu Tuhan, berkat kasih setiamu. Puji pujian bagimu Tuhan, Kau Allah penolongku. Bagimu Tuhan, berkat kasih setiamu. Beri pujian bagimu Tuhan, Kau Allah penolongku. Seruanku, pada saatku mempersembahkan hati dan jiwaku. Oh, pada waktu pagi Kau indahkan keluh kesah, dan ku percaya Kau perhatikan seruanku, ya Tuhan. Beri pujian bagimu Tuhan, berkat kasih setiamu. Beri pujian bagimu, besar kasih-Mu Tuhan. Engkau senantiasa memperhatikan kehidupan kami. Kasih setia-Mu tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Haleluya.